Mitra bisnis, bursa calon presiden dan wapres makin mengerucut ke dua kubu. Namun ada juga pihak yang memprediksi akan muncul kubu ketiga yang merupakan gabungan partai-partai dengan suara kecil. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, melihat para calon presiden dan wapres, Apindo mendukung siapa, Pak? Ya, Apindo tentu belum bisa mendukung sebelum jelas ya. Kita baru rapat setelah pengumuman KPU bahwa ini yang capres dan cawapres dan cawapresnya yang betul-betul sudah resmi gitu, ya, akan menjalankan daripada pemilu itu yang bersaingan dalam pemilu itu. Ya. Jadi kalau dibilang sekarang siapa yang kita harus dukung, saya pikir sih belum ya. Karena kita secara resmi belum, karena kita tidak seperti pengamat, bikin pengamatan ini, pengamatan itu, tapi kita sendiri tidak tahu siapa cawapresnya, siapa, bagaimana, apa ini semua sudah selesai di dalam koalisi-koalisinya kan masih terbuka sampai tanggal 20 ini. Nah, apa saja patokan Apindo dalam memilih capres-cawapres nantinya? Ya, kita tidak mau melihat berdasarkan janji-janji kosong itu saja. Karena kita nggak percaya janji-janji ke depan itu, karena you nggak tahu sendiri apa di pemerintahan itu terjadi sekarang. Dia punya duit atau enggak pemerintah ini. Sehingga saya kalau janji-janji itu menurut saya cuma angin surga gitu. Nggak ada yang bisa you pegang gitu ya. Jadi kita pengusaha itu melihat siapa manusia ini. Latar belakangnya apa, apa yang dilakukan sebelum ini, sampai berapa jauh dia betul-betul bisa membawa pembangunan Indonesia dalam situasi yang lebih baik, dalam situasi globalisasi yang juga makin hari membuat kita makin tidak kompetitif ya. Jadi kita perlu satu leaders yang kuat, satu leaders yang betul-betul kita harapkan berdasarkan background dia selama ini itu bisa membangun bangsa kita ini, mempersatukan kita kembali untuk bersaingan dalam globalisasi ini. Bukan janji-janji kosong saja. Itu yang kita lihat sekarang ini sebagai kriteria kita, tapi kita belum menentukan siapa-siapa yang kita mau pilih. Tapi kita lihat background-nya lah, ya kan? Background Jokowi, background Prabowo itu apa yang dilakukan selama ini sebelumnya. Pada saat dia jadi jenderal dan segala macam, dengan segala peristiwa yang terjadi di tangan dia. Sama Jokowi, apa yang dilakukan juga sejak dia di Solo, di Jakarta, dan baru mau masuk kepada Pilpres sekarang ini. Kita semua melihat background orangnya apa, apa yang sudah dia kerjakan, bagaimana karakternya dia, dan segala macam itu kita pertimbangkan bahasa-bahasa oleh pengusaha untuk yang mana yang kita harus pilih besok itu. Track record-nya kita lihat, kita nggak mau lihat berdasarkan kalau pengamat-pengamat itu kan dihidup dari pengamat-pengamat, dia bisa mau apa saja. Kalau kita kan prionasi, kita bisa tumpah nih kalau kita salah pilih. Jadi kita tentu hati-hati sekali memilih, kalau sekali kita sudah tentukan sikap, tentu kita akan kampanyekan dia untuk bisa dipilih oleh masyarakat maupun oleh buruh-buruh kita sendiri, itu saja menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.